sedap. Jangan terlalu banyak, nanti megap-megap. Bandrek, bandrek, bandrek bajigur. Bajigur minuman enak, anget di badan sudah dikenal. Bandrek bajigur minuman asli, melek gak mau tidur, malah nambah lagi. Bandrek, bandrek, bajigur, bajigur, anget, anget. Bandrek, bandrek, bajigur. Bandrek, bajigur di malam hari, kuenya pun terhambur, pilih yang disukai. Minumnya enak, baunya sedap. Jangan terlalu banyak, nanti megap-megap. Bandrek, bandrek, bandrek bajigur, minuman enak, anget di badan sudah dikenal. Bandrek, bandrek bajigur minuman asli, melek gak mau tidur, malah nambah lagi, malah nambah lagi. Bandrek, bandrek, malah nambah lagi. Bajigur.